melihat ketegangan, melihat kegelapan, melihat banyak pertanyaan. Apa, siapa, mengapa orang-orang bingung? Apa, siapa, mengapa jangan bingung? Biasanya suka-suka, jangan hiraukan mereka. Biar saja suka-suka, jangan hiraukan mereka. Biar saja suka-suka.